Bayangkan senario ini sejenak ya. Anda lagi duduk santai nih, minum kopi pagi, sambil baca sebuah berita investigasi soal kasus korupsi di kota Anda. Rutinitas pagi yang cukup standar ya. Betul, dan tulisannya tuh tajam banget. Alur logikanya runtut, datanya lengkap, kutipannya relevan. Pokoknya Anda merasa, wah tergugah nih. Ya. Tapi pas nyampe di akhir artikel itu, tepat di pojok paling bawah ada tulisan kecil banget warna abu-abu. Tulisannya gini, 100% diproduksi oleh kecerdasan buatan. Waduh, itu pasti langsung mengubah cara pandang kita ya? Nah, itu dia. Pertanyaannya, apakah Anda masih percaya sama berita itu, sama kayak beberapa detik sebelumnya? Atau tiba-tiba ada keraguan yang merayap masuk? Itu dilema yang... ya, sangat nyata hari ini sih. Dan jujur aja, respons insting kita terhadap label kecil itulah yang bakal jadi inti dari obrolan kita kali ini. Bener banget. Karena gini, di era di mana mesin tuh bisa merangkai kata sebaik atau bahkan lebih baik dari manusia, gimana sih cara kita menjaga batas antara jurnalisme yang kredibel sama fiksi yang dikemas secara meyakinkan? Tepat, makanya hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah materi yang berusaha menjawab tantangan itu. Ya, ini materi yang sangat krusial ya. Secara spesifik, kita mau fokus ke bab 12 dari sebuah dokumen analisis yang membedah realitas regulasi di lapangan. Fokusnya tuh ke sebuah tonggak sejarah baru di dunia jurnalistik kita, yaitu Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025. Yak, pedoman tentang penggunaan kecerdasan buatan atau AI ya. Betul. Di atas kertas sih, aturan ini tuh kedengarannya kayak cetak biru yang sempurna gitu lah. Ada soal transparansi, ada batasan etika, semuanya kelihatan rapi banget. Tapi ya, dokumen kajian yang jadi sumber kita ini justru menelanjangi sisi lain dari kesempurnaan itu. Nah, sisi lainnya ini yang menarik nih. Iya, karena regulasi yang niatnya sangat mulia ini, pas dibenturkan sama realitas lapangan yang kotor, berantakan, dan kompleks, ternyata memicu reaksi berantai yang nggak terduga loh. Kayak ada jarak yang jauh gitu ya antara teori dan praktek. Persis banget. Jarak antara aturan di atas kertas dengan eksekusi di dunia nyata itu kan selalu diisi sama berbagai celah struktural ya. Dan ini yang mau kita bongkar. Oke, mari kita bedah ini satu persatu. Kalau kita bicara soal aturan, hal pertama yang terlintas di pikiran saya itu... siapa sih yang sebenarnya sedang diatur di sini? Pertanyaan yang sangat mendasar, tapi sering kelewat ya. Iya kan, maksudnya kalau kita lihat ekosistem pers di Indonesia, apakah setiap media yang diwajibkan patuh sama aturan ini tuh bener-bener berdiri di garis start yang sama? Realitasnya jauh dari kata setara sih. Jauh banget. Ini bukan sekedar beda antara media yang rajin sama yang males loh. Terus, bedanya di mana dong? Ini tuh ketimpangan struktural yang sangat masif. Coba kita lihat ujung spektrum yang pertama ya. Media-media raksasa yang skalanya nasional. Oke, media besar ya. Kayak koran-koran ibu kota atau portal berita raksasa gitu. Betul. Mereka kan beroperasi dari gedung perkantoran elit, pendanaannya kuat, terus punya struktur redaksi yang berlapis-lapis. Iya sih, sumber daya mereka melimpah kan? Nah, buat mereka, langganan model AI premium berbayar atau merekrut analis data khusus itu gampang banget. Mereka bahkan bisa bikin loka karya literasi AI buat ratusan jurnalisnya tiap bulan. Masuk akal. Jadi, buat mereka mematuhi aturan pelabelan AI dari Dewan Pers ini mungkin cuma sekedar nyuruh tim IT buat nambahin beberapa baris kode di situs web mereka. Selesai? Tepat. Sangat mudah buat mereka. Tapi, coba kita geser ke ujung spektrum satunya lagi. Ribuan media daring lokal yang ada di daerah-daerah. Wah, ini pasti beda cerita nih. Sangat beda. Disinilah letak krisisnya. Analisis yang kita baca ini mengutip salah satu anggota Dewan Pers, yaitu Rosarita Niken. Beliau dengan blak-blakan menyoroti kondisi di lapangan. Apa kata beliau? Beliau bilang, ada sangat banyak media online yang bahkan nggak punya struktur redaksi yang jelas. Ya ampun, sampai segitunya. Nggak ada struktur redaksi. Iya. Coba deh, kita bayangkan keseharian mereka. Seringkali, satu media lokal itu cuma digerakkan sama satu atau dua orang aja. Jadi ibaratnya one man show gitu ya? Benar banget. Jurnalis ini paginya liputan ke lapangan, siangnya dia ngetik berita, sorenya dia jadi editor buat tulisannya sendiri. Terus malamnya, dia yang ngurusin media sosial dan perbaiki server website mereka yang murahan itu. Astaga, itu sih sibuk banget ya. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, terus peraturan AI ini mewajibkan adanya semacam disclosure atau pelabelan otomatis yang terintegrasi di sistem mereka. Itu bakal jadi mimpi buruk administratif buat mereka. Pasti sih. Maksud saya, infrastruktur mereka atau CMS-nya, sistem buat ngetik dan upload berita itu kan mungkin cuma pakai platform blog gratisan yang simple banget. Betul, nggak ada fitur canggih di sana. Makanya, kalau dituntut buat bikin sistem deteksi dan pelabelan AI otomatis, itu sama aja menuntut sesuatu yang mustahil secara teknis, kan? Sangat mustahil. Dan sebenarnya, ini lebih dari sekedar mimpi buruk administratif loh. Ini tuh udah masuk ke ancaman eksistensial. Ancaman eksistensial? Gimana maksudnya? Bisa bikin mereka tutup? Kurang lebih gitu. Regulasi ini kan menuntut standar yang butuh biaya dan waktu. Resiko fatalnya adalah, aturan yang awalnya dirancang buat jaga kualitas ini, justru secara nggak sengaja, bisa memaksa media-media kecil ini keluar dari ekosistem resmi. Wah, jadi karena mereka nggak mampu memenuhi syarat kepatuhannya, mereka milih buat yaudahlah beroperasi di bawah radar aja gitu. Persis. Mereka jadi nggak terdaftar di Dewan Pers, dan akhirnya malah menghindari pengawasan sama sekali. Malah bahaya, kan? Wah, ini bikin saya kepikiran satu analogi nih. Ini tuh ibarat pemerintah tiba-tiba bikin aturan emisi karbon yang ketat banget buat semua kendaraan di jalan raya, tanpa terkecuali. Oke, analogi yang menarik. Terus? Ya, bagi yang punya pabrik mobil mewah, mereka tinggal pasang filter elektronik terbaru di knalpotnya, selesai kan? Tapi bagi tukang ojek atau supir angkot di daerah yang mobilnya udah tua banget, aturan itu langsung jadi palu godam buat mereka ya? Benar, karena aturan itu justru menghancurkan mata pencahariannya. Dia nggak bakal sanggup beli filter canggih itu. Jadi pertanyaan saya, apakah aturan ini tuh secara nggak sengaja justru bakal membunuh keberagaman informasi kita? Nah, paradoks itulah yang diangkat tajam di dalam kajian ini. Sesuatu yang sangat membukau, tapi juga ironis. Ironis gimana? Gini, AI itu kan awalnya diagung-agungkan sebagai teknologi yang bisa mendemokratisasi akses keahlian ya. Semua orang bisa nulis bagus, tapi ujung-ujungnya kepatuhan teknologinya justru berisiko dimonopoli sama media raksasa. Ah, ya juga ya. Kalau nggak diregulasi dengan keadilan struktural, media kecil mati semua. Setuju. Harus ada masa transisi dong. Betul. Dan selain pelatihan literasi AI, ada satu rekomendasi menarik banget. Mereka menyarankan media-media kecil ini buat bikin semacam asosiasi atau koperasi teknologi. Koperasi teknologi? Tunggu, maksudnya tuh daripada mereka beli langganan AI premium sendiri-sendiri yang mahal itu, mereka patungan gitu. Tepat sekali. Jadi mereka beli secara kolektif. Lewat koperasi itu, mereka bisa nyewa ahli IT bareng-bareng, beli akses berbayar bareng-bareng. Ini cara cerdas biar mereka tetap relevan dan patuh, tanpa harus gulung tikar. Wah, itu solusi taktis yang brilian sih buat masalah di dalam negeri. Tapi, tunggu dulu. Ini malah memicu pikiran lain di kepala saya. Ada apa nih? Tadi kan kita asyik bahas soal ketimpangan antara media lokal dan nasional ya. Padahal, realitasnya, kalau saya nanya ke Anda yang lagi dengerin obrolan ini, kemungkinan besar Anda jarang banget ngetik alamat website berita secara sengaja di HP Anda, kan? Iya sih, kebanyakan orang sekarang kan dapat berita dari media sosial ya. Nah, itu. Kita ngeklik tautan karena dikirim di grup WhatsApp keluarga atau karena lewat di FYP TikTok atau beranda Facebook. Artinya, jalan tol distribusi berita kita tuh dikuasai sama raksasa global. Pertanyaan saya, aturan Dewan Pers ini ngatur mereka nggak sih? Pertanyaan yang sangat tajam. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda sedikit kecewa sih. Jangan bilang kalau... Ya. Aturan ini nggak bisa menyentuh mereka sama sekali. Inilah celah yurisdiksi atau regulatory gap terbesar saat ini. Serius, nggak tersentuh sama sekali? Nggak bisa. Platform global kayak Google, Meta, atau TikTok itu kan pakai algoritma AI mereka sendiri buat menyeleksi berita mana yang sampai ke layar Anda. Iya, dan kita nggak pernah tahu kan gimana cara kerja algoritma itu? Sangat nggak transparan. Betul. Kita nggak tahu kenapa satu berita bisa viral, sementara berita lain dikubur dalam-dalam. Dan masalah hukum terbesarnya adalah, mereka ini mengklasifikasikan diri sebagai perusahaan teknologi, bukan perusahaan pers. Tunggu-tunggu dulu, ini aneh banget. Jadi, kita punya Dewan Pers yang bikin aturan super ketat sampai ke level gimana seorang jurnalis lokal di kabupaten harus ngasih label AI di artikelnya. Ya. Tapi, entitas raksasa yang menentukan apakah artikel wartawan lokal itu bakal dibaca sama 5 orang atau 5 juta orang, malah bebas beroperasi tanpa pengawasan etika jurnalistik sama sekali. Sayangnya begitu. Bukankah regulasi ini tuh kayak ibarat mengatur lalu lintas orang jalan kaki di gang sempit, sementara di jalan tol sekitarnya, truk-truk raksasa dibiarkan ngebut ugal-ugalan tanpa aturan? Analogi yang sangat pas. Memang disitulah batas wewenang Dewan Pers. Karena mereka adalah lembaga etik untuk produk jurnalistik, wewenang mereka tuh ya berhenti di pintu gerbang ruang redaksi aja. Wah, gila sih ini. Mereka nggak punya kuasa buat memanggil atau menjatuhkan sanksi etik ke algoritma Facebook. Platform-platform raksasa ini sering banget berlindung di balik kedaulatan negara asal mereka. Dan kekuatan lobi politik mereka kan masif banget ya, belum lagi uangnya. Oh, jelas. Valuasi ekonomi mereka seringkali lebih besar dari total PDB negara berkembang. Kalau kita mau lihat betapa mengerikannya kekuatan mereka, kita bisa lihat kasus ekstrim di Australia beberapa waktu lalu. Oh, yang soal news media bargaining code itu ya? Iya, betul banget. Emangnya apa persisnya yang terjadi di sana? Bisa dijelasin dikit buat konteks? Jadi gini, aturan di Australia itu pada dasarnya nyoba memaksa platform kayak Google dan Facebook buat bayar kompensasi finansial ke media lokal tiap kali platform itu nampilin tautan berita mereka. Biar bagi hasil iklannya adil ya. Terus, responsi raksasa teknologi ini gimana? Nah, Facebook marah dong. Sebelum aturan itu disahkan, mereka secara sepihak memblokir semua konten berita di seluruh Australia selama beberapa hari. Ya ampun, semua berita hilang? Hilang. Pengguna di sana bangun pagi, buka Facebook, dan beranda mereka kosong dari berita apapun. Itu tuh semacam unjuk kekuatan brutal. Wow, itu sih pada dasarnya penyanderaan informasi satu negara penuh ya. Gila. Kalau mereka punya kekuatan mematikan saklar berita sesuka hati gitu, apa gunanya pedoman AI lokal kita ini dong? Apakah kajian ini menyarankan kita kibarkan bendera putih aja? Tentu enggak dong. Tapi kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, solusi buat level ini udah enggak bisa lagi cuma diserahkan ke Dewan Etik. Ini udah masuk ke ranah kedaulatan digital negara. Jadi pemerintah yang harus turun tangan nih? Betul. Analisis ini sangat menyarankan Dewan Pers buat proaktif advokasi ke pemerintah. Misalnya lewat instrumen hukum nasional kayak UU ITE atau aturan soal penyelenggara sistem elektronik, PSE itu loh. Oh, biar platform asing wajib daftar dan tunduk aturan main sini ya? Yap. Tapi yang paling ditekankan di dokumen ini adalah perlunya kolaborasi dan diplomasi di tingkat kawasan. Sebentar, diplomasi kawasan. Maksudnya kita harus bawa urusan ini ke forum internasional macam ASEAN atau G20 gitu? Yah, persis. Bukankah itu lompatan yang terlalu jauh? Maksud saya, jurnalis lokal kita aja hari ini masih berjuang beli software yang layak. Kita malah ngomongin perjanjian antar negara yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun buat disahkan. Kok kayak nggak nyambung ya? Saya paham sih kalau itu kedengarannya kayak solusi yang ngawang-ngawang dan lambat banget. Tapi gini deh. Bayangkan platform global ini kayak perusahaan multinasional licin yang gampang banget mindahin kantornya ke negara tetangga kalau ditekan aturan. Iya juga sih. Kalau cuma Indonesia yang ngelawan, mereka tinggal ancam cabut dari sini kan? Kayak kejadian di Australia tadi. Nah itu dia. Negara kita nggak bisa bertarung sendirian ngelawan raksasa ini. Tapi bayangkan kalau seluruh negara ASEAN dengan ratusan juta penggunanya sepakat bikin kerangka regulasi AI yang seragam. Ah, mereka nggak bakal berani ngabaikan pasar sebesar itu ya. Betul. Raksasa teknologi nggak akan mau kehilangan seluruh ASEAN. Proses diplomasinya memang bakal lambat. Tapi secara strategis, ini satu-satunya cara buat menangkal monopoli mereka. Oke, masuk akal. Nah, sekarang saya bisa ngelihat benang merahnya. Karena jalur distribusi ini nggak diatur secara etis, dan algoritmanya cuma ngejar clickbait, media lokal kita jadi kelaparan karena kue iklannya disedot platform. Siklus yang sangat berbahaya ya? Iya. Untuk bertahan hidup dari kelaparan ini, ruang redaksi dituntut produksi berita lebih banyak, lebih cepat, padahal staf mereka makin dikit. Dan keputusasaan inilah yang memaksa mereka melirik AI sebagai alat produksi massal, kan? Tepat. Disinilah AI masuk sebagai mesin pencetak berita instan. Dan sayangnya, ini membawa kita pada krisis berikutnya dalam analisis ini. Kuantitas versus kualitas. Wah, ini bagian yang sangat menarik nih. Gimana ceritanya AI malah bikin masalah baru di ruang produksi? Jadi, pas dapur redaksi mengadopsi AI secara agresif semata-mata buat kejar setoran kuantitas, volumenya melonjak gila-gilaan. AI generatif zaman sekarang kan bisa disuruh nulis berita utuh cuma dalam hitungan detik. Cepet banget memang. Masalahnya, mesin tetaplah mesin. Kalau nggak ada manusia yang mengurasi, AI ini sangat rentan ngalamin yang namanya halusinasi. Halusinasi AI? Maksudnya AI-nya ngigo gitu? Coba deh kasih contoh nyata gimana halusinasi ini terjadi di ruang redaksi, biar kita gampang bayanginnya. Oke, bayangkan ada reporter lokal ngeliput pidato bupati. Dia rekam pernyataan bupati selama 2 menit, masukin audio itu ke software AI, dan ngetik instruksi. Tolong tuliskan berita 500 kata yang dramatis tentang ini. Oke, instruksinya 500 kata dan dramatis. Terus AI-nya ngerjain dong? Nah, AI ini bakal usaha keras menuhin kuota 500 kata itu. Tapi kalau transkrip aslinya terlalu pendek, sistem AI akan mulai menebak-nebak dan ngarang kalimat biar kelihatan masuk akal. Berarti dia nambah-nambahin info yang nggak ada dong? Persis. Tiba-tiba aja, AI itu menciptakan kutipan fiktif yang nggak pernah diomongin sama sang bupati. Cuma karena kutipan semacam itu secara statistik sering muncul di internet. Wah, bahaya banget. Terus kalau editornya lagi capek dan langsung main publish aja? Kesalahan fatal itu langsung jadi konsumsi publik. Belum lagi soal bias sistemik ya. AI kan dilatih pakai data dari negara-negara barat mayoritas. Jadi sering gagal nangkep nuansa sindiran khas budaya lokal kita. Nggak ngerti konteks budaya ya dia. Nah, kalau berita halusinasi yang penuh bias ini udah terlanjur nyebar, siapa yang repot beresinnya? Ya, masyarakat pasti bakal ngadu dong. Kemana? Ke Dewan Pers. Dan mari kita bicara angka nih. Kapasitas Dewan Pers itu sangat terbatas. Mereka cuma punya puluhan staf buat nanganin aduan dari seluruh Indonesia. Astaga, cuma puluhan orang. Ini ibarat petugas bendungan yang seumur hidupnya terbiasa ngatur aliran sungai kecil pakai buku catatan manual. Terus tiba-tiba? Tiba-tiba mereka disuruh berdiri di depan bendungan buat nahan hantaman tsunami. Tsunami yang isinya jutaan artikel hasil generate AI. Metafora yang sangat akurat. Coba Anda, para pendengar, ingat-ingat lagi deh. Pernah nggak sih Anda baca berita akhir-akhir ini yang rasanya tuh aneh, tata bahasanya terlalu rapi tapi nggak punya ruh gitu. Kayak buatan robot. Terus Anda ngerasa curiga kan? Betul, lalu Anda lapor. Sekarang bayangin ada ribuan orang yang melaporkan kecurigaan yang sama tiap harinya ke puluhan staf tadi. Gimana nggak gila tuh stafnya? Makanya analisis ini bilang kalau ancaman kelelahan sistem atau burnt out di pihak mediator Dewan Pers itu sangat nyata. Apalagi membedakan tulisan manusia sama AI generatif modern itu sekarang susahnya minta ampun loh. Iya sih, bahasanya udah luas banget kan sekarang, nggak kaku lagi. Tulisan AI sekarang udah bisa meniru gaya jurnalistik investigatif. Jadi kalau staf Dewan Pers harus verifikasi manual, baca kata per kata buat nyari jejak AI, itu udah mustahil secara fisik. Terus pas aturan ini diturunin ke dapur redaksi yang lagi panik kejar tayang ini, reaksinya gimana? Karena di dokumen kajiannya, kelihatannya ada drama internal yang lumayan panas nih di industri pers kita. Wah, polarisasinya tajam banget. Di satu sisi, ada kritik keras yang bilang kalau regulasi ini tuh over-regulation, alias terlalu mengekang dan bikin ribet. Kenapa bisa dianggap mengekang? Beberapa tokoh merasa kode etik jurnalistik yang lama itu kan udah cukup universal. Selama akurat dan berimbang ya udah, ngapain bikin aturan baru yang tebal banget cuma karena alat nulisnya yang berubah? Sebentar, saya jujur agak bingung di bagian ini. Apa susahnya sih aturan ini? Bukannya kalau saya jurnalis, saya tinggal ngetik berita ini dibantu oleh AI di bagian bawah artikel saya? Oh, ternyata nggak sesederhana itu di lapangan. Masalahnya ada di ambiguitas definisinya. Kapan sih label itu wajib dipasang? Apa bedanya dihasilkan oleh AI sama dibantu oleh AI? Oh, iya juga. Batasannya apa ya? Gini deh, kalau Anda pakai AI cuma buat ngecek typo ejaan atau mentranskrip rekaman wawancara, haruskah dilabeli berita ini dibantu AI? Rasanya berlebihan kalau cuma buat benerin typo. Terus gimana kalau AI dipakai buat menganalisis ribuan halaman dokumen korupsi yang akhirnya nemuin benang merah buat liputan Anda? Tapi nggak ada satupun kalimat dari AI itu yang di-copy-paste ke berita. Itu masuknya dibantu AI nggak? Wah, pusing juga ya nentuinnya. Area abu-abu ini yang bikin dapur redaksi sakit kepala dong pasti. Betul. Makanya media digital murni ngerasa fleksibilitas mereka dibatasi. Tapi di sisi lain, media besar yang modalnya kuat malah dukung banget aturan ini. Oh, saya tahu kenapa. Pasti buat pamer kan? Nah, pinter. Media besar melihat ini sebagai competitive advantage. Mereka bisa nunjukin ke publik, lihat nih, proses kita 100% patuh audit etik untuk nunjukin kredibilitas mereka dibanding media kecil. Jadi apa maknanya ini semua buat kita sebagai pembaca? Maksud saya, kalau aturan ini terlalu ketat, kita mungkin bakal ketinggalan inovasi. Tapi kalau dibiarin longgar, ruang publik kita bakal disuapi berita sampah. Itu dilema klasiknya. Terus, bukankah esensi jurnalisme itu kebebasan berekspresi ya? Jangan-jangan regulasi yang ngatur-ngatur pelabelan rinci ini diam-diam adalah bentuk penyesoran gaya baru? Itu memunculkan pertanyaan penting sih, soal batasan kontrol. Ketakutan soal penyensoran itu selalu valid, tapi pakar di kajian ini menenangkan kekhawatiran itu. Gimana cara mereka meyakininnya? Regulasi ini kan dirancang berbasis risiko atau risk-based. Intinya, fokusnya itu bukan buat melarang penggunaan teknologi AI sama sekali. Nggak gitu. Terus fokusnya apa dong? Ada satu konsep krusial di sini. Human in the loop. Artinya, harus selalu ada manusia di dalam prosesnya. Maksudnya manusia yang jadi pengambil keputusan terakhir? Betul. Dewan pers nggak ngelarang algoritma buat ngolah data. Tapi mereka nuntut supaya keputusan editorial, apakah narasi ini etis, fakta ini benar, itu tetap ada di tangan akal budi manusia. Jurnalisnya yang tanggung jawab, bukan mesinnya. Syukurlah kalau gitu. Berarti pendekatannya bukan asal hukum dan blokir ya? Nggak sama sekali. Makanya Dewan Pers ngerespon kritik ambiguitas tadi dengan bikin pedoman teknis yang lebih rinci dan lebih mengedepankan edukasi sama pendampingan daripada ngasih sanksi hukuman langsung. Oke, mengedepankan edukasi. Itu melegakan banget buat didengar. Nah, sekarang kalau kita rangkai semua masalah tadi, dari media kecil yang megap-megap, platform global yang lepas tangan, tsunami berita halusinasi, sampai staf pengawas yang kelelahan, gimana dong wujud nyata pengawasan ini di masa depan? Nah, ini bagian yang paling ironis sekaligus brilian dari dokumen ini. Kelapa ironis? Karena solusi buat menyeimbangkan kebebasan dan kontrol di era otomasi ini, jawabannya ada pada teknologi itu sendiri. Kita butuh regulasi adaptif, semacam hybrid regulation, yang ngegabungin aturan pemerintah, kerangka internasional, dan AI mesin itu sendiri. Tunggu-tunggu, maksudnya Dewan Pers butuh AI buat ngawasi AI? 100% betul. Mereka harus mengintegrasikan AI untuk ngawasi AI. Hahaha, ini luar biasa tapi juga agak menakutkan ya. Ibaratnya kita pakai Terminator buat ngelawan Terminator gitu. Iya, atau analogi yang lebih pas mungkin gini. Bayangkan Anda punya kalkulator super canggih yang tiap detik ngeluarin jutaan baris laporan pajak. Manusia nggak akan sanggup meriksa satu-satu kan? Jelas nggak sanggup dong. Terus? Jadi solusinya, kita bikin kalkulator super canggih lainnya yang tugas khususnya murni cuma buat nge-audit kerjaan kalkulator pertama tadi, secara instan. Ah, masuk akal. Coba bayangin ya, para pendengar. Algoritma mengecek algoritma lain demi memastikan Anda dapat berita yang jujur. Tapi, apakah kita nggak lagi menyerahkan otoritas kebenaran jurnalistik kita sepenuhnya ke tangan mesin nih jadinya? Tenang-tenang. AI pengawas milik Dewan Pers ini nantinya nggak akan bikin keputusan moral kok. Fungsinya cuma jadi alat bantu otomatisasi analitis aja. Contoh kerjanya gimana tuh di lapangan? Misalnya, AI pengawas ini bakal memindai jutaan artikel di internet tiap hari buat mendeteksi mana nih yang probabilitas buatan mesinnya tinggi tapi nggak dikasih label. Dia juga bisa menganalisis tren pelanggaran di database pengaduan masyarakat. Oh, jadi dia cuma nge-flagging atau nandain aja ya? Persis. Dia memprediksi risiko dan nandain media mana yang polanya mencurigakan. Nanti ujung-ujungnya keputusan etiknya tetap di tangan staf manusia. Jadi kerjanya lebih efisien, nggak random lagi nyarinya. Masuk akal sih. Dan di dokumen kajian ini katanya ada proyeksi skenario masa depannya juga ya? Ada 3 skenario masa depan yang digambarkan. Pertama, skenario pesimistik. Ini kalau semuanya gagal total. Waduh, gagal gimana tuh? Ya, media lokal pada mati, platform global mendominasi mutlak, dan disinformasi berbasis AI merajalela merusak pemilu kita. Distopia banget lah. Serem amat. Terus skenario yang moderat gimana? Skenario moderat itu kalau aturannya berjalan tapi penuh kompromi. Media besar patuh, platform global sesekali mau kerjasama kalau ditekan, tapi di bawah permukaan, pelanggaran masih sering bocor, walau dampaknya masih bisa dikelola lah. Nah, yang terakhir pasti skenario optimistik dong. Betul. Ini skenario di mana adaptasi regulasinya sukses, media kecil berhasil bikin koperasi teknologi, platform asing mau tunduk aturan, dan publiknya melek digital. AI pengawas Dewan Pers juga sukses menyaring pelanggaran tanpa membunuh inovasi. Dan tebakan saya, dari ketiga skenario ini, hasil akhirnya nggak akan ditentukan cuma dari teks di atas kertas, kan? Sama sekali nggak. Hasil akhirnya bakal ditentukan oleh kolaborasi semua pihak di dunia nyata. Termasuk peran para pendengar kita ini loh, literasi digital mereka itu kunci. Wah, bener banget. Aturan ini tuh bukan monumen mati ya, tapi organisme hidup yang harus terus beradaptasi. Sangat setuju. Oke, ini penelusuran yang sangat intens ya. Kalau kita rangkum perjalanan obrolan kita hari ini, kita udah melihat realitas ketimpangan media lokal melawan raksasa ibu kota. Ya. Terus kita juga ngebahas platform global yang bertindak seolah jalan tol tanpa aturan, tsunami berita palsu karena AI halusinasi, sampai ke ironi luar biasa di mana kita harus pakai AI buat ngawasin AI. Betul. Sebuah potret kompleks ya, dari upaya kita menjaga kebenaran. Sangat kompleks. Tapi sebelum kita tutup sesi bedah materi hari ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang terbangun dari diskusi kita tadi. Dan saya pengen ninggalin ini buat Anda, para pendengar, untuk direnungkan. Silakan. Coba deh pikirin, mengingat kecepatan teknologi ini belajar, jika suatu saat nanti AI berkembang sebegitu sempurnanya, sampai-sampai AI pengawas paling canggih milik Dewan Pers sekalipun nggak bisa lagi bedain mana tulisan mesin dan mana tulisan manusia. Skenario yang sangat mungkin terjadi ya. Nah, ketika masa itu tiba, akankah kredibilitas berita nggak lagi ditentukan oleh bagaimana berita itu ditulis? Melainkan, siapa manusia yang berani menaruh reputasi, nama baik dan wajahnya di balik tulisan tersebut. Jangan-jangan nih, di era AI tingkat tinggi nanti, human error atau ketidaksempurnaan khas manusialah yang justru bakal jadi tanda keaslian sejati dari sebuah karya jurnalistik. Wah, saya setuju banget. Integritas dan ketidaksempurnaan moral, itulah yang gak akan pernah bisa direplikasi secara otentik oleh algoritma. Pemikiran yang sangat bagus buat direnungkan. Sesuatu yang patut Anda ingat saat membaca berita besok pagi. Terima kasih sudah bergabung dalam obrolan panjang kita ini. Sampai jumpa di penelusuran materi berikutnya.